إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين جمع جمعة يلمليكن الله sungguh telah datang bimbingan dari junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kepada kita semua agar kita benar-benar memanfaatkan waktu yang Allah berikan, menggunakan kesempatan yang Allah anugerahkan dalam segala kebaikan yang bisa kita lakukan. Karena begitu singkatnya umur kita, begitu pendek dan sebegitu cepat berlalu. Hadirin yang dimuliakan Allah, beliau sampaikan dalam sebuah hadis, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, termasuk dari bagusnya Islam seseorang adalah ia bisa meninggalkan perkara-perkara yang tidak perlu. Hadirin yang dimuliakan Allah, kata Syekh Abdurrahman Nasir Asidi rahimahullah ta'ala, Islam yang dimaksudkan di Islam mutlak, masuk di dalamnya adalah termasuk iman dan ihsan, yaitu syariat zahir maupun batin. Dan muslimin dalam perkara ini terbagi menjadi beberapa orang atau beberapa golongan. Ada di antara mereka yang disebutkan dalam hadis ini, faminhum muhsinun fi islamihim. Ada mereka orang-orang Islam yang bagus dalam Islamnya. Wa minhul musi, dan di antara mereka ada orang-orang yang jelek Islamnya. Dan kita melihat diri kita masing-masing, di manakah posisi kita, Islam kita ini? Apakah kita termasuk orang Islam yang baik ataukah kita termasuk orang Islam yang jelek? Tentunya diri kita lebih tahu setelah Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang lain. Dan jangan sampai kita menganggap diri kita baik pada jelek di mata Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh termasuk hal yang banyak melenakan kita di saat ini adalah banyaknya alat-alat ataupun alat komunikasi dan yang semisalnya yang sering memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah. Waktu kita habis untuk di depan dunia maya atau depan HP, dan sedikit waktu untuk membaca kitab Allah. Waktu kita banyak untuk begadang malam, bercerita dan yang lainnya, sedikit untuk tahajud kepada Allah. Hadirinnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, faman qama bil islam zahiran wa batinan fahuwal muhsin. Barang siapa orang yang menegakkan Islam baik secara zahir maupun batin, maka itulah orang-orang Islam yang baik. Sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya di surat An-Nisa, Allah azza wa jalla sampaikan, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata ibrahima hanifa wattakhadallahu ibrahima khalila. Dan siapakah orang yang lebih bagus agamanya dibanding orang yang ia senantiasa berserah diri kepada Allah, dan ia senantiasa berbuat ihsan, dan ia mengikuti milah Ibrahim yang lurus, dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bagus Islamnya, kata beliau, yastahilu hadal muhsin bima ya'nihi. Orang yang Islamnya bagus, ia akan selalu sibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang memberinya manfaat, yang memberinya kebaikan. Mimma yajibu alaihi tarkuhu minal ma'asi, dan juga ia menyibukkan diri meninggalkan perkara-perkara yang harus ditinggalkan dari maksiat dan segala bentuk kejelekan. Wa mimma yanbaghi lahu tarkuhu kal makruhat, dan ia tinggalkan segala perkara yang mesti ditinggalkan, baik itu makruh ataupun perkara-perkara yang mubahat sekalipun. Walaupun perkara yang mubah, kalaupun itu tidak memberi manfaat, ia pun akan berusaha meninggalkan untuk mengambil yang lebih bermanfaat darinya. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada maslahat padanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dia tidak ingin kalau kesempatan berlalu tanpa ada satu kebaikan yang diraih. Dia tidak ingin waktu berlalu kalau tidak ada kebaikan yang didapatkan. Itulah contoh orang-orang yang bagus dalam Islamnya. Sehingga dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i, termasuk bagusnya Islam seseorang itu adalah tarkuhu ma la ya'ni. Dia tinggalkan segala perkara yang tidak perlu, perkara yang tidak memberi manfaat, perkara yang tiada guna. Dan ini termasuk jawami'il kalam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ringkas namun mencakup banyak hal dan luas cakupannya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala, hadal hadis aslun fil adab wa taujih salim. Ini adalah hadis yang agung, yang merupakan pangkal dari adab-adab yang diajarkan dalam Islam, dan nasihat yang bagus dan selamat. Wa huwa anal insan yatruku ma la ya'ni, yaitu menasihati kita manusia mukminin pada khususnya untuk meninggalkan perkara yang tidak perlu. Karena sungguh kata Allah taala dalam Al-Qur'an, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Allah akan meminta pertanggungjawaban dari setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat umur, nikmat waktu, demikian pula nikmat yang ada pada badan kita, kesempatan dan kesehatan kita, harta kita, semua akan diminta tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini membimbing kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak perlu, yang tidak ada guna, tidak ada manfaat. Dan hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk kita benar-benar fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, bersegera dalam kebaikan, bukan menunda-menunda dalam melakukan kebaikan. Kaum muslimin jamaah Jumat dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, baina tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, belumlah bergeser kelak di hari kiamat telapak kaki manusia dari sisi Allah ketika ia bangkit menghadap Allah, hatta yus'al an arba'in, hingga Allah tanyakan kepada dia empat perkara ini. Yang pertama ditanya oleh Allah, an umrihi, tentang umur, tentang waktu yang Allah berikan kepada kita, fima abla au fima afna, untuk apa kita habiskan umur kita, waktu kita, siang malam yang berlalu, untuk apa kita gunakan. Kemudian yang kedua ditanya oleh Allah, yaitu an ilmi, tentang ilmu yang kita dapatkan, fima fa'ala, bagaimana kita mengamalkannya. Dan yang ketiga Allah tanya kepada kita, an jismi, tentang badan kita, fima abla, untuk apa kita gunakan badan kita ini, anggota tubuh kita ini. Allah tanyakan dari mulai satu-satu anggota tubuh kita, ditanya semua dan akan mempertanggungjawabkan masing-masingnya. Hati-hati hadirinya dimuliakan Allah. Dan yang keempat ditanyakan kepada kita, an malihi, tentang harta kita, min aina tasabahu, dari mana kita dapatkan itu harta, wa fima anfaqahu, dan kemana kita menginfakannya, kemana kita membelanjakannya. Hadirinya dimuliakan Allah, jangan sampai harta kita hambur-hambur dalam hal yang tiada guna, habis untuk beli pulsa, habis untuk beli data yang bukan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hatilah hadirin yang dimuliakan Allah. Semua akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah. Jangan kita merasa gampang mencari harta lalu gampang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Semoga Allah taala membimbing kita pada kebaikan dan kesolehan jiwa kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayat wa dzikril hakim. Fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallama tasliman katsira. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, wasiat dari Allah taala dalam Al-Qur'an di mana Allah menyeru kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikan masing-masing diri kita ini, apa yang telah kita persiapkan untuk esok setelah kita meninggal dunia. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Ta'ala maha mengetahui segala apa yang kalian perbuat. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang agung tadi ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama, annal islam yatafaut. Islam itu bertingkat. Minhu hasan minhu ghairu hasan. Ada yang bagus Islamnya, ada yang tidak bagus Islamnya. Itulah keadaan muslimin. Mereka orang-orang yang bagus Islamnya adalah mereka yang benar-benar senantiasa memprioritaskan menggunakan waktunya dalam perkara yang memberikan manfaat dan memberikan guna baginya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, inilah orang-orang yang termasuk golongan yang terbaik dari umat ini. Adapun yang kedua adalah annahu yanbil insan ayadamala, yakni hendaknya kita manusia muslimin tinggalkan perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat kepada kita. Karena sungguh itu akan memperberat tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pernah Nabi ditanya oleh Abu Dzar radhiyallahu an, bi abi anta wa ummi fama kana fi suhufi Musa, demi ayah dan ibuku wahai Nabi, apa kiranya yang terkandung dalam lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kanat ibaran kullaha, adalah ibarah-ibarah semuanya. Kana fiha, tercantum dalam lembaran Nabi Musa di antaranya sabda beliau menyebutkan, ajaban liman aykana binnar kaifa yadhhab, sungguh sangat mengherankan orang sementara dirinya yakin akan ada azab neraka namun ia terus ketawa dan bercanda dalam hidupnya. Wa ajaban liman aykana bil maut kaifa yafrah, dan sungguh mengherankan orang yang dia yakin bahwa dia akan mendapatkan kematian namun ia terus gembira dan bangga dalam hidupnya. Wa ajaban liman ra'ad dunya wa taqallubu bi ahliha wa yatma'inu ilaiha, dan sangat menakjubkan, sangat mengherankan orang yang melihat dunia dan berbolak-baliknya dunia namun ia terus betah dan senang dengan dunia. Pada dunia akan sirna dan fana dan meninggalkan dia. Wa ajaban liman ayqana bil qadar summa wa yaghdab, dan sangat mengherankan kata beliau Rasulullah SAW, orang yang yakin dengan takdir Allah namun sering ia marah, sering ia berkeluh kesah dengan takdir yang Allah berikan padanya. Wa ajaban liman ayqana bil hisabi ghadan wa huwa la ya'mal, sungguh mengherankan orang yang dia yakin akan dihisab kelak di hari kiamat namun ia belum kunjung beramal saleh untuk menghadapi hisab itu. Qultu, kata Abu Dzar, bi abi anta wa ummi hal baqiya mimman kana suhufi say, ya Rasulullah, adakah sisa yang tersisa dari lembaran-lembaran itu yang terkandung di dalamnya? Maka beliau menjawab, na'am ya Abu Dzar, benar ya Aba Dzar, yaitu firman Allah Ta'ala, qad aflaha man tazakka, sungguh bahagia orang yang dia mensucikan jiwanya. Sampai pada akhir ayat, hadirinya dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, ausini, berikan aku wasiat. Maka beliau pun memberikan wasiat, usika bitaqwallah fa innahu ra'su amrika kulluh, aku wasiatkan kepada engkau untuk takwa kepada Allah, karena itu adalah induk seluruh urusanmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian beliau mengatakan, zidni ya Rasulullah, tambahkan untuk wasiatmu ya Rasulullah. Maka beliau pun menjawab, alika bitilawatil Qur'an wa dzikrillah katsira yadhkuruka fis sama, hendaknya engkau bacalah Al-Qur'an, banyak-banyak baca Al-Qur'an dan banyak-banyak berzikir kepada Allah, sehingga akan banyak mengingatmu malaikat-malaikat Allah yang ada di langit itu. Kemudian Abu Dzar bertanya, zidni ya Rasulullah, tambahkan padaku ya Rasulullah. Beliau pun mengatakan, alika bil jihad, hendaknya engkau berjihad di jalan Allah. Fa inna rabbanatul mu'minin, itu ada rubaniyah mu'minin. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah di antara wasiat beliau yang harus kita selalu ingat. Betapa singkatnya kehidupan kita di dunia, yang kemudian kita akan hidup selamanya di akhirat, sehingga akan lebih ringan kalau kita sedikit jeleknya dan banyak kebaikannya, akan lebih selamat kita depan Allah. Tapi kalau kita sebaliknya, kata Allah Ta'ala, banyak kejelekan daripada kebaikannya, berat hisab kita di sisi Allah Ta'ala. Semoga Allah bimbing kita pada kebaikan jiwa dan ketakwaan jiwa kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.